Bukan kecurangan, seperti bintang yang setia pada bulan. Memegang kuku janji, menemani aku sampai mati. Terpasung hati, tulusmu mendampingi time.